بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, termasuk juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian syarah kitab Al-Usulus Tsalatsah yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan iman kepada hari akhir, poin beriman kepada apa-apa yang terjadi setelah mati, menyangkut adanya alam kubur. Kita kemarin sudah membahas dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang adanya alam kubur sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan alam kubur. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengkaji dalil-dalil dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menunjukkan adanya alam kubur. Hadis pertama diterima dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakan fa'aqadahu fayaqulani lahu ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا ثقلين. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba bila dia sudah diletakkan di kuburannya, sudah dikubur, kemudian berpaling dan pulanglah para sahabat yang menghantarnya, sampai si mayit itu mendengar langkah-langkah sendal mereka, maka datanglah dua malaikat. Lalu dua malaikat ini menyuruh duduk kepada si mayit ini. Lalu bertanyalah kedua malaikat kepada si mayit, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini nih yang namanya Muhammad? Mayit ini menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ini mayit-mayit orang mukmin. Dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi dengan mengatakan bahwa Muhammad itu hamba Allah, tapi juga utusannya. Maka malaikat mengatakan, coba lihat tempat dudukmu di neraka. Allah mengganti tempat dudukmu di neraka itu dengan tempat tinggal di surga. Itu orang mukmin. Kata Nabi SAW, lalu orang mukmin ini melihat kedua tempat tinggalnya, yang di surga dan yang di neraka. Adapun orang kafir atau orang munafik, ketika ditanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dipukullah dia dengan palu dari besi antara kedua telinganya. Maka dia berteriak dengan teriakan yang keras. Teriakannya ini terdengar oleh makhluk yang ada di dekatnya, kecuali Tsaqalain. Tsaqalain ini maksudnya jin dan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, yang menunjukkan adanya alam kubur dan adanya azab serta fitnah dan nikmat kubur yang teralami oleh penghuninya. Inilah hadis yang pertama yang sahih yang menunjukkan adanya alam kubur. Kedua, masih dari Anas bin Malik. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, laula alla tudafinu la da'autu Allah ayusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'. Seandainya aku tidak khawatir kalian akan pingsan, maka pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mendengar jeritan suara dari alam kubur karena siksa di alam kubur. Dan apabila beliau tidak khawatir kita semuanya pingsan, pasti berdoa agar kita pun mendengar. Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa sehingga kita tidak mendengar jeritan alam kubur. Yang apabila mendengar, maka tentu saja kita akan merasa amat sangat ketakutan sampai pingsan mendengarnya. Hadis ini pun menunjukkan adanya alam kubur, sehingga jeritan siksa di alam kubur itu terdengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin thumma qala bala amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatir min bawlih. Kata Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini, dua-duanya sedang disiksa. Keduanya tidaklah disiksa dalam perkara yang dianggap besar, tapi dalam perkara yang dianggap kecil, tapi dosanya besar. Dosanya besar ditunjukkan dengan diazabnya kedua orang itu karena dosa itu. Tapi walaupun dosanya besar, dianggap remeh oleh manusia. Adapun yang pertama, dia suka namimah. Namimah artinya mengadu domba antara seseorang dengan orang lain. Dengan makna dua orang yang tanya bersahabat, bersaudara, akrab, dekat. Lalu diadu-adu, dihasut. Sehingga keduanya menjadi bermusuhan, menjadi bertengkar. Itulah yang disebut dengan namimah. Yang kedua adalah orang itu tidak bersuci setelah dia buang air besar, buang air kecil, afwan. Kedua ini namimah dan tidak bersuci, tidak membersihkan diri setelah buang air kecil, merupakan dua perkara yang dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap kecil dosanya oleh manusia, Padahal kedua-duanya merupakan perbuatan yang divonis sebagai dosa besar sampai diazab di alam kuburnya. Oleh karena itulah, maka wajib bagi kita menjauhi kedua perbuatan ini, namimah, dan tidak bersuci setelah buang air kecil. Dan hadis ini pun menjadi dalil tentang adanya azab kubur. Inilah yang ketiga. Hadis keempat. Hadis ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Tapi cukup membuat kita gemetar karena takutnya. Bulu kuduk kita pun bisa berdiri membayangkannya. Kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi janazati rajulin minal ansar. Fantahayna ilal qabr. Walama yulhad. Fajalasa Rasul sallallahu salam. Wajalasna hawlahu. Ka'anna ala ru'usi inna tayir. Kami keluar bersama Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengurus janazah seorang laki-laki bangsa Ansar. Kami pun sampai ke kuburannya. Setelah selesai dia dikuburkan, Nabi alaihi salatu wassalam duduk. Tentu saja duduknya bukan di atas kuburan, karena terlarang kita menduduki kuburan. Kami pun duduk juga di sekitar beliau dengan kepala tertunduk seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Istaiidu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan itu 2 atau 3 kali. Setelah itu beliau menyatakan, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali ilal akhirah." Nazala ilaihi malaikatu minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu yang diceritakan. Bila dia sudah berada di akhir kehidupannya di dunia dan menjelang kepergiannya ke akhirat, pendeknya mau mati ini orang mukmin, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka putih seperti matahari. Mereka membawa kain-kain kafan dari surga dan hunut-hunut dari surga. Hunut itu parfum wangian dari surga. Sampai mereka duduk di sekeliling orang mukmin ini dengan radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya ini malaikat. Kemudian datanglah malakul maut. Dia duduk di dekat kepala orang mukmin yang akan mati ini. Lalu berkatalah malakul maut, "Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Keluarlah ruh itu dengan lancar, seperti keluarnya tetesan air dari sebuah gelas. Lalu disanggaknya, diambilnya ruh itu oleh malakul maut. Dan tidaklah para malaikat melepaskan ruh ini dari tangannya. Kemudian dibawalah naik ke atas langit. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, kecuali para malaikat yang dilewatinya itu selalu bertanya, "Ma hadhihi ar-rihu thayyibah?" Ruh siapakah yang baik ini? Dijawab, "Fulan ibn fulan." Ini ruh si fulan bin fulan bi ahsani asma'i allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dia disebut dengan nama sebaik-baik nama yang dulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia. sampailah ruh ini ke langit dunia, langit terdekat. Lalu para malaikat memintakan dibukakan pintu langit tersebut. Maka dibukakanlah. Maka para malaikat menyambutnya dan menyambut dengan senang, dengan gembira. Kemudian begitulah yang terjadi pada ruh tersebut di setiap pintu langit. Langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kemudian setelah di langit ketujuh Allah berfirman, Uktubu kitab abdi fi iliyin wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, catatkan catatan hambaku ini di dalam iliyin dan kembalikanlah dia ke bumi, karena sesungguhnya dari bumilah aku menciptakan mereka. Dan ke bumi itu pula aku kembalikan mereka. Dan dari bumi itu pula aku akan keluarkan kembali mereka. Lalu dikembalikanlah ruh tersebut kepada jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Malaikat ini mendudukkan orang ini di alam kubur. Lalu bertanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka menjawablah orang mukmin ini, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dua malaikat bertanya lagi, Madinuk, apa agamamu? Dia menjawab, Dinial Islam, agamaku Islam. Malaikat bertanya lagi, Mahadar rajul ladhi bu'itha fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Dijawab oleh orang mukmin, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menjawab, bertanya lagi, ma ilmuka, bagaimana kamu bisa mengetahui tentang laki-laki ini, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Dia menjawab, qara'tu kitaballahi ta'ala fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah ta'ala, lalu aku beriman dan percaya kepadanya. Maka ada seruan dari langit yang menyatakan, Saddaqa abdi, hambaku ini telah benar. Fa'afrishu minal jannah, wa'albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah. Benarlah hambaku ini, hamparkan bagi dia kasur-kasur dari surga. Berikan pakaian kepada dia dengan pakaian dari surga. Dan bukakan baginya pintu yang menuju ke surga. Maka bertiuplah angin, aroma wewangian dari surga tersebut. Wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Lalu diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang. Lalu kata Nabi SAW, Faya'tihi rajulun husnul wajh, husnul thiyab, tiburrih. Datanglah seseorang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya juga bagus, aromanya amat sangat wangi. Lalu orang ini berkata kepada orang mukmin yang tadi di alam kubur, Ubashiru billadhi yasurruk. Aku akan beri kabar gembira dengan sesuatu yang akan membuat kamu bahagia. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan untuk kamu. Fayaqulu lahu, bertanyalah orang mukmin tadi kepada orang yang wajahnya bagus ini, man anta? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Siapa engkau ini? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Orang ini kemudian berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, kata orang ini, jadikanlah hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah hari kiamat sehingga aku bisa cepat kembali ke keluargaku dan hartaku. Inilah yang teralami oleh seorang mukmin di alam kuburnya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaika. Sesungguhnya hamba yang kafir, bila dia sudah berada di ujung kehidupannya di dunia dan menjelang kepergiannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit, wajah-wajah mereka itu amat sangat hitam. Kalau tadi malaikat kepada orang mukmin, wajah mereka cerah putih. Kalau ini hitam. Ma'hum masuh. Mereka membawa al-masuh, masuh kain yang amat sangat kasar, tebal dan kasar, yang apabila dipakai ke badan bisa melukai badan. Maka para malaikat itu kemudian duduk sejauh mata memandang di sekeliling orang kafir yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut. Dia duduk di sebelah kepala orang kafir yang akan mati ini. Berkatalah malakul maut, ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju murka Allah dan kebenciannya dan kemarahannya. Maka berpisahlah ruh ini dari jasadnya, lalu dicabutlah ruh ini oleh malaikat seperti dicabutnya safud dari saf yang basah. Safud maknanya adalah sebuah besi yang memiliki banyak cabang, banyak ranting di batang besi tersebut. Itu safud. Itu ditancapkan kepada sebuah kain wol yang basah. Ketika dicabut, maka ranting-rantingnya, cabang-cabangnya mengait ke benang-benang dalam kain wol yang basah tersebut. Tentu saja susah, lalu dicabut secara paksa. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah tercabut, maka dibawalah dan diletakkan di dalam, di atas kain masuh tadi yang kasar tersebut. Begitu keluar, dia menebar aroma bau yang lebih bau daripada bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Dibawalah ruh itu naik ke langit. Tidaklah perjalanan ruh ini melalui rombongan para malaikat yang dilaluinya, kecuali para malaikat yang dilaluinya itu bertanya, ma hadhihi ruhul khabithah, ruh siapa yang amat sangat busuk ini? Dijawab, ini fulan bin fulan, disebut dengan sejelek-jelek nama yang dulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia. Sampai tibalah di langit yang pertama. Para malaikat minta dibukakan pintu tetapi tidak dibukakan. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bacakan Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Allah berfirman dalam ayat ini, La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamanu fi samil khiyat. Tidaklah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka pun tidak mungkin bisa masuk surga sampai ada anak unta yang masuk lubang jarum. Ini maknanya mustahil. Jangankan anak unta, jari kita pun tidak akan bisa masuk ke lubang jarum itu. Jangankan masuk lubang jarum, ke pintu rumah yang kecil saja unta itu tidak akan bisa masuk. Apalagi unta yang besar ini masuk ke lubang jarum. Sesuatu yang amat sangat mustahil. Lalu Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Catatkan catatan hamba-Ku ini di sijjin, di tanah yang paling bawah. Lalu dilemparkanlah ruh ini sedemikian rupa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membacakan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama. Siapa orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung-burung, atau dibawa angin ke tempat yang amat sangat jauh. Kemudian dikembalikanlah ruh ini kepada jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Dua malaikat ini mendudukkan orang ini. Disuruhlah duduk. Lalu ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dia menjawab, "La adri." Dia bilang, "Saya enggak tahu." Ditanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia menjawab, "La adri, aku pun tidak tahu." Ditanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang orang, seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Maka ada yang menyeru dari langit, "Kadzaba 'abdi, hamba-Ku ini telah berdusta. Fafrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa shumuhiha." Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, hamparkan bagi orang ini hamparan dari api neraka, dan bukakan baginya pintu ke arah neraka. Maka berhembuslah panasnya, baunya, dan semua kengerian yang terbawa oleh hembusan angin ini. Lalu menyempitlah tanah kuburannya dan menghimpitnya, sehingga hatta takhtalifa fi adla'uha, sehingga remuklah tulang-tulang iganya. Setelah itu, fayatihi rajulun khabihul waj, khabihul thiyab, datanglah orang dengan wajah yang amat buruk, pakaian yang amat buruk, muntinurih, dan aroma bau yang amat sangat menyengat, menyengat. Orang yang buruk ini berkata, "Ubashir billadhi yasu'uk, aku memberikan kabar buruk untukmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dulu telah dijanjikan untukmu." Si orang kafir ini di alam kubur ini bertanya, "Man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bisyarr." Siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang membawa keburukan. Dijawab oleh orang ini, "Ana amalukal khabith." Aku adalah amal busukmu ketika di dunia. Maka orang ini berkata, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hari kiamat. Ini kisah perjalanan ruh orang mukmin dan ruh orang kafir sejak mulai ruh ini dicabut dari jasadnya sampai masuk ke alam kubur. Dan apa yang dialami oleh kedua jenis ruh ini. Dan ini menunjukkan adanya alam kubur. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang juga menjadi dalil tentang adanya alam kubur beserta apa yang terjadi di dalamnya. Hadis berikutnya yang juga menjelaskan tentang adanya alam kubur diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al qiyamah." Rawahu al Bukhari. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mati, akan dinampakkan kepada orang itu tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Kalau dia ahli surga, akan diperlihatkan tempat tinggal di dalam surga. Dan bila dia ahli neraka, akan diperlihatkan tempat tinggal dia di dalam neraka. Lalu dikatakan, inilah tempat tinggalmu nanti sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebuah hadis yang diterima dari Samurah bin Jundub. Hadis yang cukup juga membuat bulu kuduk kita bergidik karena ngerinya. Karena Samurah bin Jundub menyatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau selesai salat, beliau selalu menghadapkan wajahnya pada kami. Lalu beliau bertanya, siapa sih di antara kalian yang mimpi tadi malam? Kalau ada yang mimpi, kisahkan. Nabi selalu begitu bertanya. Sampai suatu saat kami menjawab, la, tidak ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang bermimpi. Maka kemudian Nabi berkata, lakinni ra'aitul layla, laylata rajulaini atayani fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah. Tapi aku tadi malam bermimpi. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan sembarang mimpi, tapi wahyu. Aku bertemu dengan dua laki-laki. Kedua laki-laki ini membawa aku ke sebuah negeri yang suci. Di negeri itu, di tempat itu ada seorang laki-laki, fa'idha rajulun jalisun wa rajulun qa'im biyadihi kallub min hadid yudkhiluhu fi syadqihi hatta yablugha qafah. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk, dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Di tangan laki-laki yang berdiri ini ada sebatang besi yang runcing. Tiba-tiba besi itu ditusukkan ke sebelah rahang dari laki-laki yang duduk itu sampai tembus ke tengkuknya. Kemudian dia berpindah, bergeser tempat ke satu, ke pinggir yang satunya lagi, dan melakukan hal yang sama, menusuk rahang yang satunya lagi sampai tembus ke tengkuknya. Kemudian dia kembali ke tempat semula, dicabutnya besi yang tadi dia tusukkan ke sebelah rahangnya. Begitu dicabut, maka rahangnya utuh kembali. Kita jangan membayangkan sakit tidaknya ini rahang ditusuk sampai tembus ke tengkuk. Pasti sakit luar biasa. Setelah itu ditusukkan lagi. Begitu dan begitu terus. Dia pindah ke kiri, dicabut lagi, menjerit lagi, ditusukkan lagi, pindah ke kanan, dicabut lagi, menjerit lagi, ditusukkan lagi. Begitu seterusnya. Aku bertanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ini? Kedua orang yang membawaku ini menyatakan, intolak, sudah, kita pergi aja. Fantolakna hatta ataina ala rajulin mubtaji ala qafah wa rajulun qaimun ala ra'sihi bifahrin au sukhra. Kami pun pergi sampai datang ke suatu tempat. Di tempat itu ada orang yang sedang berbaring. Di samping orang yang sedang berbaring ini ada orang yang berdiri di sebelah kepala orang yang berbaring tadi sambil memegang sebuah batu yang besar. Fayasrahu bihi ra'sahu, lalu batu besar ini ditimpakan kepada kepala orang yang berbaring tadi. Menggelindinglah batu itu, kepalanya kebayang ya, pasti pejet itu. Pasti hancur itu. Menggelindinglah batu itu, lalu diikuti, diambil lagi oleh orang yang menimpakan itu batu tadi. Kemudian dia kembali ke tempat semula, ke sebelah kepala orang berbaring itu. Dan begitu dia kembali, kepala orang tadi sudah utuh kembali. Kemudian ditimpakan lagi itu batu ke arah kepalanya. Menjerit lagi, menggelinding lagi itu batu, diambil lagi dan kembali lagi. Begitu kembali, kepala tadi sudah utuh seperti sedia kala. Begitu dan begitu seterusnya. Aku bertanya, apa ini? Kedua orang tu, orang yang membawaku itu menyatakan intolek. Dah, pergilah. Lalu kami pun pergi. Sampai tibalah kami di sebuah tempat yang berbentuk seperti tanur atau tungku. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Tungku seperti itu. Kalau di Sunda ada alat masak untuk menanak nasi namanya teeng. Mungkin bahasa Indonesianya tidak ada. Oh, tungku tadi ya. Bagian bawahnya luas, bagian lehernya sempit. Lalu dinyalakan api dari bawahnya. Maka di tungku itu ada laki-laki dan para wanita telanjang di dalamnya. Begitu dinyalakan api di bawahnya, orang-orang yang ada di sana kepanasan, berebut naik ke atas untuk keluar dari tungku itu. Bayangkan, di atas, di bawahnya luas dan banyak orang, pas dinyalakan api mereka kepanasan, berebut keluar, tempat keluarnya sempit, berdesak-desakan. Keluar. Setelah keluar, api pun padam lagi. Setelah padam, orang-orang itu kembali lagi ke dalamnya. Dinyalakan lagi, berebut lagi keluar. Setelah semua keluar, padam lagi api, balik lagi. Dan begitu seterusnya. Nabi bertanya kepada kedua orang yang membawanya ini, apa kejadian ini? Kata kedua orang itu, intolek. Sudah, pergi aja. Kami pun pergi. Sampai tibalah kami di sebuah sungai dari darah. Di tengah-tengah sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Kemudian di tengah-tengah sungai itu, di pinggir sungai itu ada laki-laki yang juga berdiri sambil memegang batu. Ketika orang yang sedang berada di tengah-tengah sungai darah ini mau menepi, mau keluar dari sungai itu, dilempari oleh orang yang ada di tepi itu. Dilempari sehingga ke tengah lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Kemudian aku bertanya, kata Nabi, apa ini? Intolik, pergilah. Akhirnya kami pun pergi. Tibalah kami di sebuah taman yang hijau. Di tengah taman itu ada sebatang pohon yang besar. Di bawah pohon itu ada seorang syekh, seorang kakek-kakek orang tua dikelilingi oleh anak-anak. Lalu di dekat pohon itu ada seorang laki-laki yang di depannya ada api. Dia menyalakan api itu. Lalu kedua orang yang membawaku dalam mimpi ini membawa aku naik ke atas pohon. Lalu aku dimasukkan ke dalam sebuah negeri di dalam pohon itu. Aku belum pernah melihat negeri seindah itu. Di dalam negeri itu ada beberapa orang, orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Mereka bermain dan bersenda gurau, bersenang-senang dan bergembira ria di dalamnya. Ini negeri pertama yang aku lihat. Belum pernah aku melihat negeri seindah itu. Lalu aku dikeluarkan lagi dari negeri itu, lalu aku dibawa naik lagi ke atas pohon. Lalu aku dimasukkan lagi ke dalam sebuah negeri yang lebih tinggi dan lebih indah daripada sebelumnya. Di negeri kedua ini aku melihat orang tua dan para pemuda. Sudah sampai di sana. Aku kemudian berkata kepada kedua orang yang membawaku ini, "Tawaftumuni lailah fa akhbirani amma ra'ait." Kalian telah membawa aku berkeliling pada malam ini. Coba terangkan kepadaku tentang apa yang aku lihat tadi. Berkatalah kedua orang tua, kedua orang yang membawaku itu. "Na'am, amma alladhi ra'aitahu yashuqqu shidqahu fakadzdzab. Yuhaddithu bil kadzibah." Iya. Adapun yang engkau lihat, orang yang rahangnya ditusuk tadi. Orang ini pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan. Sampai kedustaannya itu menutupi ufuk. Itu akan dia alami sampai hari kiamat. Ini menunjukkan di alam kubur. Azab bagi para pendusta itu seperti itu, ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Pada alam kubur nanti. Itu yang pertama. Kedua, adapun orang yang engkau lihat kepalanya ditimpa dengan batu. Dia adalah seorang laki-laki yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi, diajarkan Quran oleh Allah. "Fanama anhu billail. Walam ya'mal fihi bin nahar. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah." Orang ini tapi setelah diberi ilmu dia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkan ilmu ini pada siang hari. Dia akan mengalami azab itu sampai hari kiamat. Waliyadu billah. Adapun orang yang kau lihat berada di sebuah tungku tadi, mereka adalah para pezina. Adapun orang yang engkau lihat berada di tengah sungai darah, mereka adalah para pemakan harta riba. Adapun orang tua yang berada di bawah pohon yang dikelilingi oleh anak-anak, dia adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun anak-anak yang ada di sekelilingnya, mereka adalah anak-anak manusia yang meninggal ketika mereka kecil. Adapun orang dekat pohon yang menyalakan api, itulah Malik, penjaga neraka. Adapun negeri pertama yang kamu masuki, itulah negeri umumnya kaum mukminin di surga nanti. Adapun negeri ini yang sekarang kamu menempatinya yang sekarang ini adalah negeri para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Lalu sekarang farfa ra'saka, angkat kepalamu. Farfa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Fa idza fawqi mithla sahab, tiba-tiba di atasku ada seperti sesuatu seperti awan. Kata malaikat Jibril dan Mikail, "Dzaka manziluka," itu adalah nanti tempat tinggalmu. Qultu, aku bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ani adkhulu manzili," biarkan aku memasuki rumahku, tempat tinggalku nanti. Maka menjawablah malaikat Jibril dan Mikail, "Innahu baqiyalaka umrun lam tastakmilhu, falau istakmalta ataita manzilak." Ada beberapa tahun umurmu yang masih tersisa, belum kamu sempurnakan. Kalau masa usiamu di dunia sudah sempurna, kamu pasti akan bisa memasuki rumahmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang azab kubur bagi beberapa jenis orang. Orang yang pertama pendusta tadi. Orang kedua orang berilmu tetapi tidak beramal. Orang yang ketiga tadi adalah para pezina. Orang yang keempat adalah orang yang suka makan riba. Mereka mengalami siksaan seperti itu di alam kuburnya. Sampai Allah membangkitkan mereka pada hari kiamat nanti. Dan itu semuanya menunjukkan adanya alam kubur. Adanya azab kubur. Adanya nikmat kubur. Dengan dijelaskannya tadi dua negeri. Negeri umumnya kaum muslimin dan negeri para syuhada. Di alam kuburnya nanti seperti itu. Dan ini menjadi dalil yang nyata, yang tegas tentang adanya alam kubur. Adanya azab kubur. Adanya nikmat kubur. Dan kita wajib meyakininya. Wajib mengimaninya. Karena ini adalah sebuah berita yang bersumber pada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari Utsman radhiyallahu anhu disebutkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faragha min dafni ar-rajul waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau sudah selesai menguburkan seorang laki-laki, beliau berdiri di atas kuburnya. Yang dimaksud berdiri di atas kubur bukan menginjak kuburan tersebut, tapi di sampingnya tentu saja. Karena adanya larangan kita menginjak atau berdiri atau duduk atau melangkahi kuburan. Karena itu adalah sebuah penghinaan. Dan menghina ketika mati sama dengan menghina ketika dia masih hidup. Makanya itu hal yang terlarang. Lalu Nabi SAW berdiri di atas atau di samping kuburan orang itu. Lalu berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa'innahu al-an yus'ar. Mintakan ampun bagi saudara kalian. Dan mintakan baginya tasbit. Tasbit itu ketabahan. Tasbit itu ketegaran. Fa'innahu al-an yus'al. Karena sekarang dia ini sedang ditanya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan kesahihan hadis ini dalam kitab sahih Al-Jami'us Saghir. Itulah beberapa di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Oleh karena itulah maka saking real dan nyatanya ini alam kubur dan azab kubur. Saking menakutkan dan mengerikannya azab kubur. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur ini. Dan mengajarkan doa kepada kita. Doa yang berisinya perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sebagaimana dijelaskan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasul alaihi salatu wasalam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimu surah min al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan para sahabat doa ini sebagaimana beliau mengajarkan surah dalam Al-Qur'an. Nabi bersabda, "Qulu Allahumma inna na'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr." wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Kata Rasulullah SAW, katakan oleh kalian, sesungguhnya ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku juga berlindung kepada Engkau dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Aku juga berlindung kepada Engkau dari fitnah yang hidup dan fitnah yang mati. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, yang menunjukkan bahwa hadis ini menerangkan kepada kita tentang adanya azab kubur. Sampai Nabi memerintahkan membaca doa tadi dalam sholat kita, yaitu dalam tasyahud. Di akhir doa tasyahud, kita membaca doa itu yang berisi isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Seandainya azab kubur itu tidak ada, mustahil Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Saking banyaknya ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya alam kubur, azab kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, sampai-sampai para ulama ahli hadis memasukkan hadis tentang adanya alam kubur ini sebagai hadis yang mutawatir maknawi. Maknanya hadis ini memiliki sanad yang amat sangat banyak, walaupun lafadznya berbeda tetapi maknanya sama. Itulah yang dimaksud dengan mutawatir maknawi. Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Semuanya menyangkut tentang adanya azab kubur. Dan hadis-hadis tentang azab kubur ini penguat ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang adanya alam kubur. Berdasarkan keterangan-keterangan dari ayat, dari hadis, ucapan para sahabat, penjelasan para ulama, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengingkari azab kubur sebagai sebuah yang gaib yang wajib kita yakini, sekalipun tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak terjangkau oleh indera kita sebagai manusia yang hidup di dunia, karena alam kubur merupakan alam yang gaib, yang pasti tidak mungkin terjangkau oleh akal dan indera manusia. Tapi selama hal tersebut dijelaskan dalam ayat, ditegaskan dalam hadis, wajib kita meyakininya, wajib mengimaninya, dan beriman kepada hal itu termasuk di antara iman kepada hal yang gaib. Dan iman kepada hal yang gaib termasuk salah satu karakteristik orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Itulah penjelasan tentang alam kubur dari hadis-hadis yang sahih yang sudah kita jelaskan. Dengan demikian sudah 3 poin yang kita bahas sebagai poin-poin yang termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Poin pertama, beriman kepada tanda-tanda kiamat. Poin yang kedua, beriman kepada kematian. Poin yang ketiga, beriman kepada adanya alam kubur. Ya, sampai di sini saja dulu penjelasan saya hari ini, dan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dan kesempatan pertama ini akan saya berikan kepada para pendengar Radio Roja. Silakan Akhi Fawas untuk memandunya. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan, dan ikhwat al-islam azanillah iyakum. Demikian kajian di hari ini bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizhahullahu taala. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Kami persilakan Anda hubungi kami di 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada beliau di sore hari ini. Atau untuk Anda yang melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? dengan Eko di Rawalumbu. Silakan Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya barakallahu fiik. Gini Ustaz. Ana minta tolong untuk disebutkan barangkali definisi mati menurut pemahaman para ulama seperti apa gitu Ustaz. Dan tentang masalah azab kubur ini, bagaimana kita membantah tentang pemahaman yang keliru bahwa kalau dikatakan bahwa ini mereka meniadakan yang namanya hadis ahad itu bagaimana sebenarnya kedudukannya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz. Pertama, definisi mati kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa mati itu definisinya dijelaskan diantaranya oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab yang menyatakan bahwa mati adalah inqita'u ta'alluqir ruh wal badan wa taghayyuri halin ila halin wa intiqalun ila minad dar ila dar. Mati artinya berpisah dan terputusnya keterkaitan ruh dengan badan, berubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan berpindahnya dari satu alam ke alam yang lain. Maksudnya berpindahnya ruh. Jadi ada 4 poin yang terkandung di dalam mati. Pertama, ruhnya berpisah. Kedua, terputus keterkaitan antara ruh dan badan. Ketiga, berubah keadaan badan dan juga keadaan ruh. Dan yang keempat, berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Keempat-empatnya ada, itulah mati. Kalau umpamanya hanya berpisah saja antara ruh dan badan, tapi masih ada keterkaitan, maka itu belum mati. Seperti yang terjadi pada waktu tidur atau pada waktu pingsan. Ruhnya berpisah dari badan, tetapi masih ada keterkaitan. Oleh karena itulah, tidur disebut juga wafat kecil. Dalam hadis, tidur juga disebut dengan sebutan mati. Seperti umpamanya, Allahumma bismika amut wa ahya. Allahumma ya Allah bismika dengan menyebut namamu amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Itu lafaz doa yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Yang dimaksud mati di sana adalah tidur, yang dimaksud ahya di sana, hidup di sana adalah bangun. Setelah bangun, Nabi mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah dia mematikan kami. Mati di sana maksudnya tidur. Karena memang berpisah antara ruh dengan badan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan ketika tidur ketika dia belum mati. Ketika tidur disebut wafat. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Itulah definisi mati. Kedua, bagaimana tentang orang-orang yang mencari azab kubur karena hadis-hadis tadi hadis-hadis ahad katanya. Itu dibantah. Pertama, hadis tadi sudah dijelaskan mutawatir, maknawi. Kedua, hadis ahad selama dia sahih adalah hadis yang makbul. As-sunnatu hujjatun binafsiha. Sunnah itu hujjah dengan dirinya sendiri. Seandainya tidak ada ayat yang menjelaskan kecuali dalam hadis yang sahih, baik dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah yang lainnya, maka itu menjadi hujjah. Karena apa? Coba bayangkan Mu'adz bin Jabal dan juga sahabat lain diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan Islam ke negeri yang lain. Seperti Mu'adz diutus ke Yaman. Kata Nabi, innaka lata'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Terus, falyakun awwala ma yad'uhum ilaih, na tad'uhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Jadikan dakwah yang pertama kamu lakukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tauhid dulu. Tauhid, akidah. Tapi Mu'adz sendiri mengajarkan itu. Berarti hadis keterangan, semua keterangan yang diterangkan oleh Mu'adz tentang masalah akidah itu, hadisnya hadis ahad. Andai hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh diterima, maka akidah penduduk Yaman itu enggak sah semua kalau begitu. Karena dia menerima khabar ahad hanya dari seorang Mu'adz saja. Ini menunjukkan wajib diterima sekalipun ahad selama itu sahih dan menyangkut urusan akidah. Betapa banyak satu orang sahabat diutus menjelaskan Islam termasuk dari aspek akidah yang terpenting kepada kaum yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Sendiri saja diutusnya. Berarti seluruh pelajarannya dianggap khabar ahad. Dianggap hadis ahad. Kalau itu tidak boleh, maka tidak mungkin Nabi alaihissalatu wassalam mengutus hanya seorang sahabat. Mungkin diutus sekali rombongan 40 orang. Terangkan di sana biar hadisnya tidak ahad. Biar mutawatir. Mungkin begitu. Tapi kenyataannya kan tidak hanya satu orang yang diutus. Semua khabarnya ahad. Termasuk penjelasan dalam masalah akidah dan masalah at-tauhid. Ini menunjukkan sekalipun khabarnya khabar ahad, selama dia sahih wajib diterima. Termasuk juga dalam hal urusan azab kubur tadi. Apalagi azab kubur hadisnya bukan ahad tapi mutawatir. Dan wajib kita terima. Andai tidak ada hadis-hadis tadi, ayat-ayat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu sudah menjadi hujjah yang qawiyah, yang kuat untuk menetapkan adanya azab kubur. Walhasil orang yang mengingkari adanya azab kubur dari segi apapun, dhaif, lemah, dan bisa dipatahkan dengan amat sangat super mudah. Dari sisi apapun, dari segi akal, dari segi kehujahan Quran dan hadis, semua itu sudah dibantah oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Kemudian berikutnya kami angkat dari penelpon kembali, Ustaz. Ya, silakan. Kami angkat dari Bapak Herman di Legenda Bekasi. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Herman. Pak Ustaz, ini saya mau menghimbau dulu, Pak Ustaz. Tolong cukup setiap dengar satu pertanyaan karena memberikan kesempatan ke pendengar yang lain, Pak. Iya, terima kasih, Pak Herman. Silakan. Pertanyaan saya yang kedua ini, Pak. Yang tadi dijelaskan bohong itu, Pak, ya. Kadang-kadang kita itu... Ya, mungkin keterpaksaan kita berbohong karena kalau tidak berbohong, kadang kita, jawaban kita tuh mungkin mengecewakan orang yang kita bohongin itu, Pak. Nah, apakah bohong yang baik dalam Islam itu seperti apa? Karena misalnya aja ada orang pinjam uang ke kita, kita tahu orang itu suka tidak tepat janji. Kita berbohong, apakah ini dibenarkan gitu, Pak. Saya kira mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Herman. Silakan. Adakah bohong yang dibolehkan? Ada. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Kadzib atau bohong, dikatakan bahwa bohong ini menyangkut berbicara. Dan berbicara hanyalah sebagai alat untuk meraih kebaikan atau untuk menolak kejelekan. Bila kebaikan bisa diraih tanpa bohong, atau kejelekan bisa ditolak tanpa bohong, maka berbohong ketika itu haram hukumnya. Berdosa orang yang melakukannya. Tapi bila kebaikan tidak bisa diraih kecuali dengan berbohong, atau kejahatan tidak bisa ditolak kecuali dengan berbohong, maka berbohong ketika itu disyariatkan. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa minimal mubah, tergantung dari kebaikan yang akan diraih dengan kebohongan itu. Kalau kebaikannya wajib, maka menjadi wajib berbohong. Tergantung juga kejelekan yang akan ditolak. Kalau kejelekan itu haram, maka berbohong untuk menghindarkan yang haram sebagai satu-satunya jalan, bisa wajib pula. Sebagai contoh, apabila ada orang yang mau dibunuh oleh orang lain, kemudian kita menyembunyikan orang itu di rumah kita. Kemudian datang orang yang membunuhnya bertanya, lihat si fulan gak? Mau saya bunuh tuh orang. Karena membunuh orang dosa besar. Dan tidak ada jalan lain bagi kita untuk menghindarkan pembunuhan itu kecuali berbohong. Kalau kita jujur, oh ada tuh di rumah saya. Oh bisa terjadi pembunuhan. Satu-satunya jalan hanyalah berbohong. Maka berbohong ketika itu wajib. Untuk menghindarkan terjadinya hal yang haram. Menghindarkan hal yang haram wajib. Dan satu-satunya jalan untuk menghindarkan yang haram itu hanya dengan berbohong. Maka berbohong ketika itu wajib. Dengan mengatakan tidak umpamanya. Atau dengan bertauriah seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Dengan bertauriah itu berdiplomasi di dalamnya sedikit mengandung unsur kebohongan. Tetapi secara lafziah tidak mengandung unsur kebohongan. Umpamanya dengan mengatakan orang itu tidak ada di sini. Sambil umpamanya kita menunjuk ke telapak tangan kiri kita oleh telapak tangan kita. Kita katakan, orang itu tidak ada di sini. Kita memaksudkan, meniatkan perkataan itu, orang itu tidak ada di tangan saya, gitu. Tapi dia akan memahami orang itu tidak ada di tempat kita. Memang mengandung sedikit unsur kebohongan, tapi secara lafaz dan niat kita tidak berbohong. Karena kita menyatakan, orang itu tidak ada di sini, sambil menunjuk ke telapak tangan kita. Betul, tidak ada di tangan kita. Tapi adanya di kamar kita umpamanya. Itu dibolehkan seperti itu. Jadi walhasil bohong adalah alat untuk meraih kebenaran dan menolak kejelekan. Bila itu sebagai satu-satu cara dibolehkan. Nah, untuk kasus yang Bapak ceritakan tadi ada orang pinjam uang. Lalu kita ada. Tapi kalau diberi dia suka nggak mengembalikan. Lalu kita berbohong. Apakah berbohong itu sebagai satu-satunya cara? Saya melihat tidak. Bahkan ada kewajiban bagi kita untuk menasihati dan mengingatkan orang itu. Kita bilang, uang saya ada. Tapi gak akan saya kasih. Karena apa? Karena antum itu umpamanya cuma basa-basi pinjam gak pernah dikembalikan. Itu coba udah 5 kali antum minjem ke saya, 1 kali pun belum pernah dikembalikan sampai sekarang. Sudah 10 tahun yang lalu, sekarang pinjam lagi. Kalau dikasih-dikasih terus, itu menumpuk dosa loh. Jadi nasihati, yang harus kita lakukan bukan berbohong, tapi menasihati. Oleh karena itulah, maka saya melihat dalam kasus itu, kebohongan bukan satu-satunya cara untuk menghindarkan keburukan. Dalam kasus itu, ada cara lain yang bisa kita lakukan. Jadi pendeknya kalau masih ada cara lain untuk meraih kebaikan atau menghindarkan keburukan selain berbohong, maka berbohong ketika itu adalah haram dan berdosa. Kecuali kalau berbohong satu-satunya jalan yang tidak ada cara lain kecuali itu, maka berbohong ketika itu menjadi boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kami angkat berikut dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Di antaranya dari Umu Fida di Cikarang, kemudian ada Pak Haryo di Taman Mini yang bertanya, Ustaz Barakallahu Fikum, apakah di dalam syariat Islam ada riwayat atau nas yang sahih, yang jelas, yang menerangkan kepada kita tentang syariat adanya azan ketika mayit itu dikuburkan? Demikian, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Iya, sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada satupun hadis atau penjelasan para ulama tentang mengazankan mayit di kuburan ketika si mayit itu dikuburkan. Yang ada penjelasan bahwa itu adalah bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah artinya sebuah perbuatan bid'ah yang pada asalnya perbuatan itu ada asalnya, ada sunnahnya. Tapi karena dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, maka itu menjadi bid'ah. Contohnya azan. Azan pada awalnya disyariatkan. Tapi kapan? Itu pada waktu masuk sholat, waktu sholat. Memanggil orang-orang untuk sholat. Maka itu disyariatkan. Ketika azan yang disyariatkan ini diterapkan bukan pada momennya, bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Seperti menghantar orang yang akan melakukan ibadah haji, pas berangkat diazani. Atau ketika umpamanya orang meninggal di kuburan lalu diazani. Maka itu disebut sebagai bid'ah idhafiyah. Untuk membedakan dari bid'ah hakikiyah. Kalau bid'ah hakikiyah adalah kebid'ahan yang sama sekali tidak ada asalnya. Nabi tidak pernah melakukan dalam momen kesempatan apapun, tapi kemudian orang-orang mengada-adakan. Maka itu bid'ah hakikiyah. Adapun bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang pada asalnya dia ada hukumnya, ada asalnya, ada syariatnya, tapi karena dilakukan bukan pada tempatnya, maka itu menjadi bid'ah idhafiyah. Nah. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan al-Hasan dalam ilmu usulil bidah diantaranya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Selanjutnya dari Ummu Nabil di Cibitung yang bertanya, Ustaz barakallahu fikum, tante saya yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, sebelum meninggalnya beliau, beliau memimpikan suaminya yang telah wafat memanggilnya dan untuk ikut dengan suaminya tersebut. Dan sempat terjadi ada dialog antara tante saya dengan suaminya tersebut. Yang kemudian beberapa hari setelah itu, setelah mimpi tersebut, tante saya meninggal. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang sudah meninggal dapat mendatangi kita di dalam mimpi? Dan apakah memang ada orang yang diberi tanda-tanda kematian melalui mimpi sebelum kematiannya itu sendiri? Jazakallah khairan. Iya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendatangi orang yang masih hidup, baik di alam nyata maupun di alam mimpi. Kalau kita perhatikan hadis tentang perjalanan ruh tadi, kita bisa melihat ruh itu setelah keluar dari jasadnya ke langit, kalau dia orang mukmin terus sampai langit ketujuh, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Sudah di alam kubur, dia nggak bisa keluar lagi ke alam dunia. Sampai tadi orang mukmin disebutkan begitu melihat balasan surga yang akan dia dapat, dia menyatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada istri dan hartaku. Nah, itu yang dilakukan, yang terjadi pada ruh orang mukmin. Apalagi ruh orang kafir. Kalau ruh orang kafir di alam kubur bisa keluar dari alam kubur kemudian ke alam dunia, enak benar bisa lepas dari azab kubur kalau begitu. Sudah aja selama-lamanya keluar dari alam kubur, terus gentayangan di alam dunia untuk menghindari azab kubur. Ini menunjukkan tidak mungkin orang yang sudah mati berinteraksi dengan orang yang masih hidup, baik di alam nyata ataupun di alam mimpi. Kalau toh ada kejadian orang bertemu di alam mimpi dengan orang yang sudah meninggal, maka itu diyakini bukan benar-benar ruh orang yang sudah meninggal. Tadi pagi di UNJ ya, saya membahas tentang jebakan-jebakan setan. Salah satu di antara jebakan setan itu adalah di alam mimpi. Kalau umpamanya kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, kata Nabi SAW, maka itu dari setan, lalu beristiadalah, berlindunglah kamu dari setan, dan jangan mimpi itu diceritakan kepada siapapun agar tidak mazharat kepada kamu. Ini menunjukkan dari setan. Jangankan di alam mimpi, setan bisa mendatangi orang di alam nyata menyerupai orang yang sudah mati. Suaranya, wajahnya, walaupun tidak jelas umpamanya ya. Nah, kemudian menyerupai orang yang sudah mati itu untuk memberikan keyakinan yang keliru kepada orang bahwa, oh, yang sudah mati bisa hidup lagi. Kalau sudah yakin begitu, maka menyimpanglah dia dari Al-Quran yang menyatakan orang yang sudah mati itu sudah ke alam kubur. Tidak bisa kembali ke alam dunia. Adapun kalau dia kembali ke alam dunia, terlihat suaranya persis yang sudah mati, rupanya, kebiasaannya, gaya ketika berjalannya, itu adalah jelmaan setan yang meniru-niru orang yang sudah mati tersebut untuk membengkokkan akidah kita. Nah, itu di alam nyata saja mungkin saja itu terjadi, apalagi di alam mimpi. Oleh karena itu, maka orang yang sudah mati tidak bisa berinteraksi dengan orang yang masih hidup, baik di alam nyata ataupun di alam mimpi. Ini pertama. Kedua, adakah tanda-tanda kematian yang dialami oleh orang? Iya, ada. Al-Quran mengisyaratkan. Al-Baqarah menyatakan, kutiba alaikum idh hadara ahadakumul maut. Wajib bagi kalian apabila hadir tak kematian, datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, wajib kamu untuk menuliskan wasiat, untuk memberi wasiat. Makna ayat ini, idhadara ahadakumul maut, maknanya ketika hadir tanda-tanda kematian kepada kalian. Karena kalau sudah mati, ya mungkin kita bisa menuliskan, memberi wasiat lagi kepada yang masih hidup. Ini menunjukkan tanda-tandanya. Dan ayat ini mengisyaratkan mungkin ada tanda-tanda kematian. Dan itu jelas. Lalu para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda-tanda kematian itu adalah isyarat-isyarat bahwa kita ini mungkin akan mati. Seperti sakit keras gitu ya. Seperti umpamanya, apalagi zaman sekarang bisa diprediksi atau bisa diperhitungkan ya, bukan diramal, tapi diperhitungkan orang umpamanya dengan penyakit, ada kanker ganas, ada jantung yang kronis, ada ini-ini yang diperkirakan. Menurut perhitungan usianya akan paling sekian lama lagi, itu isyarat-isyarat bahwa kita sudah sampai kepada atau dekat kepada kematian. Ketika kita bercermin umpamanya, kita melihat wajah kita yang sudah keriput, kemudian rambut kita yang sudah memutih gitu ya, kemudian mata kita yang sudah lamur dan seterusnya, itu adalah isyarat-isyarat kematian. Nah, walaupun kita tidak tahu, walaupun sakit keras kita merasa akan mati, padahal sebenarnya masih jauh. Seperti yang pernah teralami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika di Mekah sakit dengan amat sangat keras, dia merasa mau mati. Ketika ditengok oleh Rasulullah SAW, dia menyatakan, ya Rasulullah, aku mengalami sakit seperti yang kau lihat. Sedangkan hartaku banyak dan ahli warisku hanya satu. Boleh enggak aku sedekahkan, aku hibahkan, aku wasiatkan seluruh hartaku? Kata Nabi SAW, enggak boleh. Setengahnya, enggak boleh. Sepertiga, oh sepertiga juga banyak, lalu dibolehkan. Nah itu merasa sudah ada tanda-tanda kematian. Tapi setelah itu, sehat lagi dan punya anak lagi sampai 9. Nabi meninggal juga, Sa'ad bin Abi Waqqas masih memiliki umur yang panjang. Oleh karena itu, adanya tanda-tanda kematian sangat nisbi. Menurut kita, ya ini tanda kematian. Oh, ternyata masih lama hidup, sembuh lagi, dan seterusnya. Walhasil isyarat-isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan mati, ya ada dalam banyak hal. Dalam bentuk sakit, dalam bentuk usia tua, dalam bentuk beruban, dalam bentuk umpamanya sudah banyak penyakit yang kita diderita dengan dalam bentuk usia yang sudah sangat tua dan seterusnya. Itu isyarat-isyarat yang mengingatkan bahwa kita ini akan mati. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, masih ada waktu Ustaz untuk satu pertanyaan kembali dari Pak Mansur di Pebayoran, Bekasi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Mansur. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terjadi kemarin sedia, saya ditinggalkan orang tua laki-laki saya, karena saking sayangnya mungkin. Jadi setelah saya bikin rumah itu, saya selalu dibayang-bayangi dari orang tua itu, Ustaz. Sampai apabila jam 9 malam itu ada suara apa aja, apa pletek, apa pletok, itu perasaan takut. Jadi selama jantung jadi perasaan itu selalu dibayang-bayangi selalu, sama jadi, Bapak iya, itu ya? Iya, Ustaz, itu. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan seperti itu, Ustaz? Itu aja. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Iya, ini teralami oleh banyak orang. Iya. Ketika ditinggal meninggal oleh orang yang kita kasihi gitu ya. Bayangan orang yang baru meninggal itu masih membayang di kepalanya. Iya. Sehingga apa yang terjadi kadang-kadang dikait-kaitkan dengan orang yang sudah mati. Ada suara seolah-olah itu suara orang yang sudah mati gitu ya. Timbul rasa takut dan seterusnya. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Ya, sebenarnya semuanya itu nanti akan berlalu dengan waktu. Tapi cepat atau lambatnya amat sangat tergantung dari usaha kita. Maka ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan ya. Bahwa pertama, tambah ilmu kita tentang masalah akidah dan tauhid. Termasuk menyangkut masalah yang berkaitan dengan kematian, dengan azab kubur. Sehingga konsep pemahaman kita tentang ruh, tentang kematian, tentang alam kubur, tentang hubungan antara alam kubur dengan alam dunia, pemahamannya lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apabila ada kejadian-kejadian yang menyimpang dari konsep yang benar tadi, kita langsung bisa menepis, wah itu setan. Gitu ya. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk bersikap. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kesedihan, berlindung kepada, meminta kepada Allah untuk menghilangkan kegelisahan, keresahan dalam jiwa, karena kasus musibah yang baru saja kita alami. Dan doa itu banyak. Seperti umpamanya doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, wal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wal dhala'iddain, wa ghalabatir rijal, umpamanya. Itu salah satu doa untuk menghilangkan keresahan, kesedihan, kegelisahan. Termasuk hal-hal yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Dan seterusnya. Ham dan hazn maknanya adalah ham itu kekhawatiran, ketakutan tentang masa yang akan terjadi di kemudian hari, pada masa yang akan datang. Adapun hazan atau huzan, kesedihan, keresahan, kegelisahan akibat peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, yang sudah terjadi, yang pahit, yang getir, yang kita alami. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzan. Baik yang lalu ataupun yang akan datang, yang membuat kita sedih, yang membuat kita resah, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir atau takut, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Baca berulang kali doa-doa ini. Nah, itu usaha yang kedua, yaitu berdoa. Usaha yang ketiga, hindarkan pikiran-pikiran dalam benak kita terhadap orang yang sudah meninggal tadi atau musibah yang baru aja kita alami. Sudah lupakan, tatap masa depan. Itu biarlah menjadi masa lalu kita. Kita butuh hidup pada masa yang akan datang dengan kondisi hidup yang lebih baik. Begitu ingat kepada hal itu, cepat palingkan. Begitu hidup ingat kepada hal itu, cepat palingkan, alihkan kepada yang lain. Keempat, cari lingkungan pergaulan yang baik, yang bisa menghibur kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa menambah ilmu dan iman kita, yang bisa mengingatkan kita di saat kita lalai, di saat kita melamun, di saat kita kelihatan menunjukkan ekspresi kesedihan. Nanti kawan-kawan bergaul kita akan memberikan hiburan, memberikan peringatan, memberikan nasihat yang berharga bagi kita. Dan hindarkan kawan-kawan bergaul yang buruk, yang jelek, yang bisa memperburuk keadaan kita. Itulah diantara hal yang bisa kita lakukan. Wallahu'alam. Silakan Mas. Ustaz, satu pertanyaan terakhir untuk Farhan. Nah, ada Ibu Rita di Depok yang sudah masuk. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Mau tanya, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, apakah ada doa khusus yang bisa dibacakan oleh seorang anak untuk menghindarkan atau menyelamatkan orang tuanya dari azab kubur? Yaitu, kemudian yang kedua, apakah dibolehkan apabila semua ahli waris sepakat untuk menyerahkan semua harta yang diwariskan itu ke diinfakkan atau disedekahkan gitu? Iya, untuk sedekah ataupun wakaf ya, iya, dari iya. Orang tua ibu ya. Iya, begitu aja Ustaz. Terima kasih Ibu. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan pertama dan kedua ini berkaitan ya. Ada nggak yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk menyelamatkan orang tua yang sudah meninggal dari azab kubur? Insya Allah banyak yang dilakukan. Pertama, sering-seringlah berdoa, ya, memintakan ampunan untuk orang tua. Kedua, jadilah kita sebagai anak yang soleh dan soliha. Sebab salah satu di antara perkara yang pahalanya mengalir ke alam kubur adalah anak soleh. Oleh karena itu, kalau kita mau bantu orang tua di alam kubur, jadilah kita sebagai anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak, bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal tersebut. Insya Allah sampai, ya. Nah, termasuk pertanyaan yang kedua, kalau orang tua meninggal lalu meninggalkan warisan yang banyak, boleh nggak diinfakkan dan disedekahkan? Ya, pertama lihat ada hutang nggak orang tua. Kalau ada hutang, bayarkan dulu dari harta warisan tersebut, jangan dari harta anak. Biarlah orang tua memiliki pahala dari bayar hutang yang diambil dari harta dia sendiri sebelum dibagikan ke ahli waris. Kedua, lihat wasiatnya. Ada nggak wasiat? Umpamanya orang tua mewasiatkan, tolong sekian persen dari harta saya berikan ke si fulan. Kalau ada, maka wajib ditunaikan, ambil dari harta peninggalan dia sebelum dibagikan. Dan itu menjadi infak sodakoh bagi dia, amal jariah bagi dia, yang akan mengalir terus ke alam kuburnya. Setelah wasiat dan hutang beres, maka seluruh harta yang tersisa menjadi harta warisan bagi seluruh ahli waris. Dan harta warisan yang terbagikan ke seluruh ahli waris juga menjadi sodakoh dari orang tua kepada anak-anaknya yang akan dipahalai insya Allah. Oleh karena itu, kalau harta warisan itu tidak segera dibagikan, itu nanti selain berdosa orang-orang yang masih hidup, nanti nilai sodakoh dari ke orang yang sudah meninggal dari harta warisan itu nanti perhitungannya yang tidak karuan. Jadi cepat bagikan. Kalau umpamanya setelah itu ahli waris ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, silakan dari harta warisan yang sudah dibagi-bagi tersebut dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, nanti berinfak, bersedekah atas nama orang tua, mewakafkan untuk atas nama orang tua, maka itu bagus dan itu dibolehkan dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang tua dan itu bisa menolongnya baik di alam kubur juga sampai ke alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan ya, berita penutup perjumpaan kita Ustaz, mungkin ya, ada. Ya, sampai di sini saja dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.